dalam segala hal, terutama dalam ibadah-ibadah yang penting, diantaranya sholat, agar kula kali panjenengan dipun dadosaken tiang-tiang yang menitih jalan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, di kesempatan yang amat baik niki, harapan kula kali panjenengan mugi-mugi sedaya sing rawuh, semua yang mendengarkan mendapatkan cipratan kasih sayang dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kula kali panjenengan diberi ilmu yang bermanfaat, dirubah perilaku yang baik kurang baik menjadi yang baik. Muga-muga kene pun kula kali panjenengan ngaji dipuntulungi saged ngamalaken. Samangkin tasik tutup bab zikir-zikir atau bacaan-bacaan, doa-doa yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kula kali panjenengan ingin mengamalkan semua bacaan yang pernah diajarkan Rasul, doa yang pernah dibacakan dan diajarkan oleh Rasul, koyok-koyok gak ono waktu. Ya. Tapi anjurane Gusti Allah niku kula kali kanjenengan kengken milih. Iki sing cocok sing di. Ya. Lalek kula kali panjenengan nate mireng, oh sing diwaca Kanjeng Nabi iku iki, aku biyen ngaji iki. Lek aturane ngono wis mulai biyen tak waca. Lho siji, Pak. Lek kula kali sampean niki mau ngaji, mari ngono ngerti terus diamalno. Kula kali panjenengan termasuk lek niki kepingin ngoten jarine Gusti Kanjeng Nabi, man ta'allama sapa sing gelem ngaji. Oh lek sembayang iku kudu ngene. Marine sembayang wiritan kaya ngene. Ya. Weruh. Wa amila terus dilakoni. Oleh ngono padha aku ngaji wingi ambek kelaku aku bendina ngene iki mang. Mari wis dilakoni. Wa alama diwulangno. Gak usah nang wong liya. Diwulangno sapa? Diwulangno nang awake dhewe. Kon wis seru lek ne iki piwulangane Kanjeng Nabi, amalno bendina. Ya. Yeah. Mari ngono ditulis, dikekno nang bojone. Dik maca iki. Nak maca iki, mulang pisan. Ya. Yeah. Lho lek kula kali sampean gelem ngaji terus diamalno. Diwulangno nang ngene bojone ambek anake. Yud'a adziman. Kita itu nanti dikategorikan orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti ono ngene-ngene gak direken gak apa-apa. Sing penting indallah jadi wong gede. Iya. Yeah. Daripada kita itu diagung-agungkan oleh manusia, ternyata di hadapan Allah kau niki opo, dudu opo-opo kok. Ya. Dados lek kula kali kepengin jadi orang yang agung di sisi Allah, maka kula kali panen ngaji, diamalno, mari ngono diulangno nang sapa? Nang awake dhewe kongkon istiqomah, diwaca dhewe, dikongkon maca bojone ambek anak. Ya. Yeah. Lho kalau toh kita itu mampu memberikan amalan-amalan terhadap anak sedemikian rupa, dari Gusti Kanjeng Nabi, ma nahala walidun waladahu. Mboten nenten pemberian orang tua terhadap anaknya afdola, yang lebih berharga, yang lebih awet, yang lebih manfaat, min adabin hasanin, selain pendidikan-pendidikan yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik yang mendekatkan diri orang niku wau nanggene Gusti Allah. Dalam kesibukan apa wae dia itu melakukan umat manusia, nyambut gawe ngene ngene ngene, dia itu tidak terlepas. Tambah sulit nyambut gawe, tambah sulit apa nih, dia tambah mendekat ambil Gusti Allah. Pendidikan inilah yang terbaik. Di akhir-akhir zaman ini jarang. Lek ono ngene yo apa kon kate ujian, les nang kono, les kono, les kono, waktune terporsir ambil les, mereka tidak didekatkan untuk nanggene Gusti Allah. Mari les sinau dhewe ono kene. Sing penting nak maca Quran. Mari maghrib sampai isya, mari kono belajar. Sing gawe pinter Gusti Allah. Sing isano Gusti Allah. Sing noto nggih Gusti Allah. Inilah yang tidak dimiliki oleh umat Islam dewasa ini. Sehingga ilmu yang didapat kurang barokah. Mergi ada jari Gusti Allah. Urip iki sing akeh nyedek nang Gusti Allah. Urip iki sing akeh dikiri nang Gusti Allah. Lah niki pun kula tulis niki ya. Jamaah-jamaah sing boten dugi, semua yang kita baca dari kitab Irsadul Ibad, wiritan-wiritan yang diajarkan Kanjeng Nabi itu pun kula tulis, kula fotokopi, kula parekin sampean. Iki lha kok lek sampean kepengin dadi wong sing mulya agung di sisi Allah dan nanti anak panjenengan menjadi orang yang agung juga, sampean amalno. Iya, sampean lakoni, sampean mulang no nang kene keluar keluarga. Jadi bagi tok nggih. Kita terusno pengajian niki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara doa-doa ni keji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrota diriwayatkan dari Abi Bakroh. Qala dawus sapa Abi Bakroh. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu dungo fi duburi sholati ing dalem rampunge sak burine sak rampunge sholat. Gusti Kanjeng Nabi ku sing tak rungokno dungo ngene, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Gusti kuloh niki nyuwun perlindungan, sampean jogo minal kufri dari kekufuran. Ya, kufur niku lekne, kufur yang berbahaya itu adalah yang keluar dari agama Islam. Kadang-kadang onten tiang niku mboten ngeroso lek dek niku kufur krono dek iku mang wis ngelakoni sesuatu yang murtad. Di antara penyebab-penyebab murtad itu banyak ditulis onten gini kitab sulam. Ya. Yang kedua, lah supadoso kula kali panjenengan niki tidak tersandung, boten sampai kesandung kelakuan singgarai murtad. Nah niku njaluk tolong nang kene Gusti Allah. Contone, contone ya. Zaman sakniki, zaman sakniki. Ana anake sekolah. Mari ngono pacaran, goncengan ambek arek liya. Dielingno ambek wong. Iku sapa? Koncone. Lah kok wis tuntun-tuntunan ngono, wis diakatno wis dadi bojo tak? Biasa rek sakniki wis gak popo. Lek sampean muni gak popo iku mang menghalalkan hukum yang diharamkan oleh Allah, maka sampean menjadi murtad. Ya. barang sing haram diwara gak apa-apa polahe wis jamane, secara tidak langsung sampean sudah menjadi murtad. Akui bahwa hal itu adalah keliru dan minta ampun. Banyak yang ngoten-ngoten sak niki. Kaya umpama nganakno duit, ya apa maneh wis kaya ngene. Lho, gak oleh. Jangan menghalalkan barang yang haram. Membolehkan sesuatu yang diharamkan karena wis apa? Wis biasa, jangan. Ngeten niki sepele tapi lek sing gandane nggarai murtad. Sampeyan njaluk tulung nang Gusti Allah, Gusti, mandal sak anak putu kula sampeyan joko pun ngantos ngelampahi kelampahan sing dadekno kufur. Wal fakri dan fakir. Fakir niku adalah lek ni dalam kondisi atau pandangan kita fikih onten tiang fukara untuk orang mangsa masakin. Miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan tetap. Iso nyambut gawe. Iso golek kebutuhan urip. Tapi yang dihasilkan ini tidak mencukupi. Itu adalah miskin. Tapi kalau fukara, ini orang yang tidak bisa atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kadang ono sing ngongkon, kadang enggak. Ya. Loh. Paringono hasilnya tidak mencukupi. Tapi yang dimaksud dari hadis niki sing pikir ngoten. Ya. Al-faqru niki adalah satu kepentingan. Ya. Kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja kebutuhan, kepentingan itu mengantarkan orang menjadi kufur. Uang niku pak, lek ne wis duwe kepentingan peteng. Gimana badan? Lek deku wis perlu, wis gak peduli, peteng wis. Lah wis peteng sembarang ditabrak. Lho, kepentingan-kepentingan ngeten niku lho. Ojo sampai awak iki lek duwe karep gak kena direm terus kudu ana. Ya apa dadine? Ya apa carane? Akhire nabrak-nabrak. Lho, pikir yang demikian inilah sing kula kali sampean dikongkon njaluk tolong ojo sampai awak iki urip lek nek duwe karep kudu keturutan ya apa carane? Iku jenenge pikir kebutuhan. Kepentingan yang mengarahkan pada pelanggaran. Kan Gusti Kanjeng Nabi njaluk tolong mulangi nang ngene umate ojo sampai awak iki dadi kufur, kesandung kufur, kesandung pikir. Pikir itu kebutuhan, keperluan, kepentingan yang dapat mengantarkan kepada kekufuran. Yang ketiga, wa a'udzubika wa adzabil qabri, dan siksaan kubur. Ya. Yeah. Keranten kuburan itu adalah awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Pertama kali atau contoh daripada kehidupan di akhirat. Lah ana ngene kuburan niku para hadirin. Kula kali sampean ditakoni mek ijen. Lah lek sampean niku umpama duwe bapak, duwe mak, duwe mbah. Ya. Lek sampean kepingin weruh. Kira-kira bapakku iki biyen enak ta enggak ana kuburan apa disiksa apa enggak dak repot-repot ya. Umpama pirang tahun bapakku wis dikubur ana segok iki, ya. Ya. Sampai ninceng kira-kira oleh 20 tahun 15 tahun kono cak tolong apa inceng no bapakku dikedui ngoten ya belunge ku ana endi lek ne mujur ngene sirai ana ngene lor ya tangane pancet ana tengah mari ngono brutune ana tengah sikile ana ngene woto ngene termasuk gadi encel-encel ambek malaikat. Tapi lek ne jenenge belung niki wau endasi lho krong ya kan ana pundi mangkene wonten ler mari ngono ngale nang ngene iki nang ngene kidul sikile ngale ana ngene lor sapa sing ngeli ngoten iki oh termasuk di arat-arit no ambik malaikat saaken bapak kurek tak jaluk no sepuh sepuro ngoten lho iya tak jaluk no sepuh sepuro tak sambahi wong bondone gak repot Allahumma gfir lahu Allahumma gfir li wali walidaya warhamhuma kama rabbayan tak wacak no fatihah dan lain sebagainya ngoten lho kan nonton lah di gini kitab Ikhya itu ada orang yang akan dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala wurung krono istighfari anak-anake wonten tiyang uripe biyen pas-pasan ketika dia ke alam kubur piyambake dihormati kali Allah yang tidak yang bukan-bukan melebihi ditakokno Gusti pun ngenyek nopo kula niki lho mboten pantes sampean hormati kaya ngeten iki kula biyen ana donya niku amale amal yang biasa iki duduk kayamu iki lek amalmu ngono pas-pasan anakmu iku lho biyen sing dungane iki anakmu pundi anakku lho jejer anake amale ana nisor krana sering ndongakne bapakne bapakne ana dhuwur akhire jejer ambek bapak bapake nggih yeah. Lah kula kali sampean njaluk muga-muga ana ngene kuburan gak disiksa lek wis kula kali sampean gak disiksa ana kuburan tandane amaliae bagus pumpung kula kali sampean mempunyai kesempatan ayo sing sering kirim patehat dungakno wong tuwa sing ana kubur kuburan sing welas ngaji dihadiano nanggene wong tuwa sedako dihadiano nanggene wong tuwa jane gawene njalukno wong tuwa terus ngoten. Hal ini adalah nirakati supaya kula kali sampean anake bakti dan sukses birro abaakum tabirrukum abnaukum sing gati sing welas nang wong tuamu baik si ono utawa wis mati cek ne apa anakmu cek ne gati nang pohon anakmu cek ne mulya anakmu cek ne mempunyai kedudukan. Ya, ini adalah politik hidup. Jadi dungane Kanjeng Nabi niku wau, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya. Diwaca bareng, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri termasuk wis nglakoni ya muga-muga dipun paringi eling isa terusno masih gak bendino eling ya Allah lek sing kuburan Jumatan ana wong mati ya Allah aku eling aja rek Allahumma inni a'udzubika minal faqri inal kufri wal faqri wal wa adzabil qabri kadang-kadang kula kali sama duwe karep metenteng ya Allah aja sampai awak iki duwe karep metenteng sampai ngelanggar aturane Gusti Allah lek boten ngaji men saged masih sing ngomong nggih ngoten ya Wahmad lan diriwayatkan saking Ahmad an Ummi Salamah Qalat dawu sapa Ummi Salamah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sholat subha. Nalikane sembayang sapa Rasul sholat as-subha qala di antara dungane Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Iya. Sampeyan enggak ngono. Wong sak niki lek diono warizqan katsiran keliru. Iya. Warizqan thayyiban. Jangan kita meminta rizqan katsiran. Karena apa? Kalau rizqan katsiran alhaakumut takasur. Wong lek wis semangat menumpuk harta, semangat menimpuk jabatan, mereka akan lupa kepada Allah. Mergane njaluk rezeki sing thayyiban. Nggih. Yeah. Sing enakno nang ngene awak, sing enakno nang ngene keluar, gawis iki ya dikelola. Cukup gak cukup apa jarene Gusti Allah? Gusti kula ngadang ngeten tok niki, tambak mek 10 hektar Gusti. Gak ngomong ya. Sampai dadekno thayyib maris ya. Ya ngoten. Dadekno thayyib ambek Gusti atau diterima ben taun ngumrono wong 100 umpama ya mbok gak ngerti. Iwake ku mang ana sing dadi masukne ya. Sing penting njaluk ini gua wau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang manfaat itu gimana? Ilmu sing manfaat niku Pak, ilmu sing ngelingno awak-awakan iki nang ngene Gusti Allah. Umpama ana jenenge Mahmud iku, lek ning ngaji niku enak. Rukun kelakuane. Iyalah ada masjid cok serbanane, klambine koyo yo. Metu teko masjid koboi. Yo nganakno dhuwit, yo nglirikan wong wedok. Lha iku jenenge ilmu gak manfaat. Ilmu yang bermanfaat itu mari ngaji kelakuane jejeg. Lha ngoten lho ya. Gak usah delok wong liya, gak usah delok awake dhewe. Lalek ni ilmu iku barokah, ilmu niku barokah, santri ni kata, ya, yeah. Maringono ilmu ni barokah, lek digaenya buat jaya ni ku enak, sumugi, oh ni ku biar koncoku ngaji, undangan ni wakai yo, antri, rukun tanggalan ni, bunderan dok, barokah bingi motor yang ini saat ini ganti mana ben mulang lho motor yang ganti barokah ya yeah. Apakah dapat menjamin ilmu yang barokah menjadi manfaat? Belum ya yeah. Kan nonton lah sampai semerap ilmu balam ba'uro ya yeah. Wakil santri ini barokah tapi dia sendiri tidak bermanfaat, akhirnya masuk ke jurang neraka. Berikan njaluk ilmu sing manfaat, rizki sing thayyiban, amal setitik tapi diterima. Lak ngoten nah, sampai duwe amal akeh, duwe pekerjaan akeh, garapan akeh, setoran akeh, tapi gak ditolak ambil jeragan. Wowoen, kira-kira ngeluh sampean. Nun panenan akeh didol gak payu. Ngeluh. Iya. Yeah. Barang setitik tapi digoleki wong. Ya mundak terus yo. Iya. Yeah. Macem-macem. Terus kula kali sampean donga apa apalno wis, aja pancet. Dongane aja pancet. Sakniki dina iki donga iki menih donga iki menih donga iki menih donga iki ngoten dadi wake niat ngamalno dungane Kanjeng Nabi diantara niku wau as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Nek nek kula kare sami muni wariskon rezukna rezukon kasiron halalan thayyibah. Wis kasiron aja wis. Nurut kanjeng Nabi ae. Golek rezeki sing enakno nang ngene ape pikir. Nggih ya. Ya wis thayyib niku wau ngenakno nang pikir, ngenakno nang ngene hisabe besok. Wa an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa rasul iku yuhariku syafataihi ngoba-ngobano nang syafataihi niku lambih lurune Kanjeng Nabi basane gak ngerti nggih ya. Ba'da salatil fajri sakmarine sembahyang subuh. Fakultu takon ya Rasulullah ma hadzal ladzi takul. Kanjeng Nabi sampean niku wau ndonga napa sih? Nggih. Yeah. Oh, kon kepingin ndongaku iku mangan. Ngene, Allahumma bika ukhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Duh Gusti, kula kepingin berubah dengan tuntunanmu dan saya ingin berjuang bersama kamu dan mati bersama kamu. Niki angel, tunggu niki angel, ya. Sing, sing, lek niki wau diterjemano. Ngeten ya muhawwilal akhwal khawil ahwalana ila ahsanil khal. Lek nek sampean cara Jawa ngene doae Gusti mandar urip kula niki sampean robah urip sing luwe enak. Enak mung duwe Gusti Allah ngoten. Lek nek enak mung duwe Gusti Allah jelas enak kanggene kula kale panjenengan. Lek nek enak mung duwe awak-awakan durung karuan bener menurut Gusti Allah mulai dikebuki blaen ya. Yeah. Ya. Yeah. Iki diantara doa-doanya. Wa Abu Dawud an Ibnil Hars At-Tamimi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Rasul iku asarro bisi'i sapa Rasul ilaihi nanggene Ibnil Haris At-Tamimi. Faqala diantarane sing dibisikno ya yeah, dibisikno niku mang ngeten idan sorofta min sholatil maghrib cak lek sampean mari sembahyang maghrib mari sembahyang maghrib assalamualaikum assalamualaikum fakul ojo lali sampean dungo. Dungo napa kanjeng Nabi? Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar. Sab amarotain wocon ping pitu. Niki rahasia. Lek kon mari sembahyang maghrib ojo lali moco Allahumma ajirni minan nar pimpinan pimpira tujuh imam moco siji sampean moco pitu ojo nyilak no imam ya sampean moco dewi ngerti ya nopo kanjeng Nabi fa innaka ngini idza qulta dzalik lek nikon wis moco ajirni minan nar ping pitu sumamutta terus kon iku mangkok mati pada malam hari itu ya kutibalaka jawazun minha kamu itu sudah mempunyai stempel melbu kuburan itu bebaskan dia ngoten. Ya. Ada satu label utawa kertas tulisane bebaskan dia. Ya. Wa idza qulta wa idza shallaita subha lek kon mari sembahyang subuh fakul kadzalik maca ngono pisan. Kenapa? Fa in sita sak temene lek kon iku mang subuh mang maca kok awan iku mang diceluk ambek malaikat Israel iku sudah dapat ngeten bebaskan dia ngeten. Jadi mulai teko iku ana kuburan wis bebas terus ret krana kula kali sampean wis duwe niku terus kartu niki terus dibawa dan dirawat oleh malaikat sampai kula kali sampean besok menghadap Allah. Ketika di hadapan kita itu ada siratal mustaqim, di bawah itu ada api neraka sing mulat-mulat, kula kali sampean sudah mempunyai label bebaskan dia, lindungi mereka ngoten. Liwat ngeten tak enak. Ya. Yeah. Niki lek niku lo kali sampean boten kerepotan. Gampang toh. Jinna minan nar. Lek kula kali sampean ini diselamatkan dari api neraka, otomatis perilaku kehidupan kula kali sampean tidak akan seperti perilaku kelakuane wong alin ro neraka. Yeah. Jadi kelakuane jadi wong api. Niki di antara bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dipun kumpulaken kalian pengarang kitab Irsyadul Ibad. Masih banyak tasik kata dungo-dungo sakliyane sampean oleh dungo kuwabeh, sing penting diwaca istiqomah, maca sembuh warang wis. Ya. Terutama lek kula kali panjenengan iku mau bendino lek isu digongkon ambek Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajsi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini doa yang seharusnya kita baca di waktu pagi hari sakdurunge kula kali sampean melalui dina niku wau. Allahumma inni a'udzubika sampean lindungi kula minal ajsi wal kasal, dari sifat ajes. Ajes niku lemah, males, aras-arasen. Ya. Aras-arasen maringo noma males, gak bergairah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wis usaha wis oleh mari ngono metu medite wedi. Iya. Yeah. Akhire sembarang perhitungan. Padahal kula kali sampean nglumpukno donya iku kongkon nikmati. Sampean bayangno. Lek kula kali sampean rizki yang kita peroleh dari Allah itu adalah yang telah kita pergunakan. Sing dikelompokno duduk wek sampean, lek sampean mati rizki sampean yo sing sampean gak mati ku mang wis. Sing liyane iku wek ahli waris sampean, cuma ngumpulno tok gak melok ngrasakno sampean ditakoni ana kuburan. Kon nglumpukno sak meneh akeh kon gawe apa? Teko ndi kok? Delok dadine sakniki kon tinggal iku. Berantakan anakmu dadekno tukaran. Kon niku sing dadekno tukaran niku. Jajal kon gak ndoro iku. Nggih Gusti ya, ngoten terus. Ya, jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini. Ojo sampai awak niki ketumpangan utang sing gak iso nyaur utawa nyambut gawe nang ngene wong yang memperbudak diri kita wa qahrir rijal. Muga-muga kula kali sampean donga dinunga urip niki ditutunuh ambek Gusti Allah ditulungi ambik Gusti Allah, semakin tambah umur, semakin kita dapat mengisi umur kita ini pada ibadah-ibadah nang kene Gusti Allah, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kula kali sampean wangsul teng ngersane Gusti Allah, mandar-mandar dosa dan kesalahan kita telah terampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali sampean dicacakne wong sing tetep iman, husnul khotimah. Keluarga kita, kita mintakan kepada Allah semoga dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya, akidahnya, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba ajma amin rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna dan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tati sobi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi.